Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Hadis yang terakhir kita baca, keterangan tentang hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an. Hadis yang berisikan tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah. Bagaimana ini? Kalau antum membaca hadis ini saja tanpa keterangan dari para ulama, pasti pemaknaan daripada hadis ini, hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah, itu bisa bermacam-macam. Bahkan bisa jatuh ke dalam tingkat kekufuran. Karena yang masalahnya kalimat hak itu artinya hak, dalam bahasa Indonesia kan hak-hak kaum muslimin namanya gitu. Itu kan ditunaikan kewajiban. Antum akan mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan hak antum. Itu bisa seperti itu terbayangannya. Itu yang menjadi permasalahan ketika kita membaca suatu hadis, hadis-hadis tertentu tanpa keterangan para ulama. Kita akan mewajibkan Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita kalau kita sudah mengerjakannya. Ini bisa jadi seperti itu. Padahal kita tidak boleh mewajibkan kepada Allah. Karena nanti ada kolongan-kolongan muslimin yang tertentu yang mereka mewajibkan Allah. Iya, mewajibkan Allah. Mamanya contoh, dia sholat, Allah harus memberikan saya pahala, harus. Enggak, kita tidak mengharuskan Allah memberikan kita pahala. Tapi kita berharap dari janji Allah itu Allah memberikan kepada kita pahala. Tapi tidak mengharuskan. Karena kalau antum mengharuskan, kemudian tidak terjadi keharusan itu, tidak ditunaikan, antum akan mengatakan Allah apa? Dolim, minimal begitu. Allah apa? Dolim. Allah tidak memberikan apa sesuatu yang dijanjikan. Antum mewajibkan. Yang namanya mewajibkan itu kan kemudian kalau ditunaikan kan berdosa. Berarti Allah itu apa? Bukan dikatakan berdosa, tapi Allah itu dolim begitu. Minimal antum mengatakan demikian. Dan ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpendapat demikian. Insya Allah kita akan baca keterangan hadis ini dari pendapat para ulama. Taib, soal dulu sebelum masuk. Pertanyaan dulu ya, kita murojaah, kita mengulangi sedikit. Taib, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, Mu'ad, yaitu Mu'ad ibn Jabal, yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birotwatin. Mu'ad ibn Jabal itu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama itu satu langkah. Kita terjemahkan dengan satu langkah. Naam, sahih. Kemudian yang anda tanyakan sekarang, makna arotwah secara kesimpulannya. Siapa yang bisa memberikan makna rotwah secara kesimpulan dari beberapa pendapat yang kita sebutkan kemarin? Kesimpulannya saja. Tafadhal ya Ridwan. Itulah pendapat yang sesuai dengan hadis yang kita baca ini. Yaitu sejauh lemparan anak panah, atau dikatakan juga sejauh sejarak satu mil, atau sejauh mata memandang. Tafsiran-tafsiran kalimat rotwah tadi di depan para ulama dengan ukuran rotwah bisa ditafsirkan dengan lemparan anak panah jauhnya. atau jaraknya 1 mil, atau sejauh mata memandang. Itu tafsirannya. Kemudian kita sambung pada pertemuan kita ucapan yang berikutnya. 6. Qala rahimahullah qawluhu kuntu radifun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi jawazul irdaf ala dabbah. Dalam hadis tersebut Mu'ad ibn Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW. Berarti yang di depan itu adalah Rasul dan di belakang adalah Mu'ad, di atas himar. Perkara ini dikatakan oleh beliau fawaidnya, faidahnya adalah bolehnya membonceng di atas kendaraan yang berupa binatang, dabbah. Boleh. Nah, walaupun perkara itu mungkin tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi perkara itu ada dalilnya. Perkara membonceng di atas kendaraan yang berupa hewan tunggakan, tunggangan, itu adalah perkara yang ada contohannya. Nah. Kemudian wafadilatu Mu'ad radhiyallahu an, dan juga ini merupakan keutamaan Mu'ad ibnu Jabal. Kenapa? Bagi keutamaan. Yang membonceng dia adalah seorang nabi, seorang yang mulia, Mustafa, al-Mustafa, al-Muqaffi, al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu yang terpilih. Iya, dari sekian atau penutup. Ya, al-Mustafa yang terpilih. Rasulullah SAW adalah orang yang mulia. Membonceng seorang sahabat namanya Mu'ad. Berarti Mu'ad memiliki apa? Keutamaan. Biasanya kan orang yang mulia itu yang di apa? Bonceng. Orang yang mulia itu yang disupirin gitu ya. Begitu kan? Nah, tapi Rasulullah SAW yang memegang kendalinya, yang menyupirnya. Ya. Qauluhu, ucapan selanjutnya. Ala himarin. Fi riwayah ismuhu Ufair. Ufair. Nama kendaraan yang himar tadi dinamakan dengan Ufair, namanya Ufair. Qultu, saya katakan, yaitu syarih Syekh Abdurrahman. Ahdahu ilaihi al-muqukis sahibu Misra. Yang memberikan himar tadi kepadanya, kepada siapa? Rasulullah SAW. Seorang penguasa Mesir, namanya apa? Muqukis. Bacanya Muqukis. Seorang yang bernama Muqukis, penguasa di negeri Mesir, yang memberikan hadiah himar tadi kepada Rasulullah SAW, namanya Ufair. Dalam hadis ini pula qala rahimahullah wa fihi tawadduuhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdaf alaih. Tawaddunya Rasulullah SAW karena beliau mengendarai al-himar dan membonceng atasnya, itu membonceng Mu'ad. Jadi Mu'ad yang dibonceng. Khilafan lima alaihi ahlul kibr. Ini menyelisihi kepada apa yang berlaku kepada ahlul kibr, orang-orang yang sombong. Naam, orang-orang sombong itu biasanya ya, mereka tidak mau membonceng orang, apalagi yang dibonceng itu orang rendah. Iya. Nah. Atau naik di atas himar. Kemarin kita sudah sebutkan himar termasuk binatang yang jelek. Di kendaraan-kendaraan di negeri Arab itu himar termasuk binatang yang jelek. Karena himar itu kan wajahnya seperti kuda, badannya kecil, pendek, jalannya pelan sekali. Walaupun antum pukul pun jalannya tetap pelan. Bahkan kadang-kadang dia enggak mau jalan. Ngeyel. Kita lihat sendiri itu sampai dipukul sampai akhirnya duduk. Dia duduk gitu. Enggak mau jalan. Himar. Itu menunjukkan kepada binatang yang seperti ini, tapi Rasulullah SAW menungganginya, menunjukkan tawadu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, dalam hadis tersebut pula ada kalimat, atadri ma hakullah alal ibad. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, pertanyaan-pertanyaan tauhid. Apakah kamu mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Kata beliau di sini keterangannya, akhraja as-su'al bisigatil istifham liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablaq fi fahmil muta'allim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pertanyaan ini kepada Mu'ad tadi dengan bentuk kalimat istifham, pertanyaan. Atadari ma hakullah alal ibad? Apakah engkau mengetahui hak Allah terhadap hamba-hambanya? Bentuk pertanyaan. Liyakun, agar supaya, auqa, betul-betul menancap di jiwa. Karena kalau sesuatu itu bentuknya pertanyaan, gitu, kemudian terjadi dialog dengan sesuatu yang ditanya tadi pada orang yang ditanya, maunya orang yang menjawab itu dengan mengatakan wallah alam, saya tidak tahu, kemudian dijelaskan oleh orang yang bertanya lagi, kan sesuatu itu akan terekam. Bentuk-bentuk yang seperti ini lebih terekam dalam hati. Nah, kemudian atau lebih gamblang di dalam memahami, atau di, apa, lebih gamblang pada pemahaman seorang yang diajari, seorang muta'alim, seorang yang belajar. Nah, pokoknya sekarang mamanya kita mulaikan dars tadi pertanyaan, ya ta? Pertanyaan tentang masalah apa makna ar-rutwah atau ar-ratwah. Pertanyaan ini kan kemudian membutuhkan apa? Jawaban dari orang. Nah, ini akan membuat lebih tertanam kepada orang yang mendengar tentang jawaban tadi dan mengetahuinya. Dibandingkan kalau kita hanya ngomong terus begitu, kadang-kadang lewat. Nah, kalau ada pertanyaan itu lebih mengena. Dan ingat bahwa soal jawab itu merupakan metode dari para ulama di dalam belajar dan mengajar. Pertanyaan soal jawab itu, agama itu juga demikian, soal dan jawab itu lebih mengena dan lebih memberikan semangat kepada baik muallim maupun muta'allim. Nah, huwa ma yastahiquhu 'alaihim. Afan? Haqqullah 'alal ibad. Kalimat haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya huwa ma yastahiquhu 'alaihim, yaitu yang merupakan haknya Allah atas mereka. Itu haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah atas mereka. Jadi hamba-hamba Allah itu harus melakukan sesuatu, yaitu haknya Allah. Itu namanya hakullah alal ibad. Kemudian yang kedua, hakul ibad alallah. Maknahu annahu mutahakkikun la mahalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merealisasikan janjinya. Itu artinya hak hamba, haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah merealisasikan janjinya. Li'annahu qad wa'adahum dalika jazaa'a lahum 'ala tauhidihi. Karena sungguhnya Allah sebenarnya telah menjanjikan mereka perkara itu sebagai balasan bagi mereka atas tauhidnya mereka, pengesaan mereka dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah menjanjikan kepada mereka janji tentang surga, nikmat, kenikmatan-kenikmatan dunia maupun akhirat. Nah, Allah berfirman, wa'adallah, wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu. Dan janji Allah, Allah tidak menyelisihi janjinya. Nah, ini kan belum diterangkan lebih lanjut. Insya Allah kita membaca keterangan lebih lanjut tentang permasalahan ini. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kaunul muti' yastahiqqul jazaa' huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Keadaan orang yang taat dari hamba-hambanya berhak atas balasan, yaitu keberhakakannya dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan dan keutamaan-keutamaan dari Allah. Laisa huwa atau laisa huwa istihqaq muqabalatin. Bukanlah yang dimaksud di sini keberhakan adanya saling balas, membalasi. Contoh, di kalangan kita kan manusia, makhluk biasanya kalau sudah memberikan sesuatu, itu ada apa? Timbal baliknya. Ini kalau di kalangan makhluk. Kalau antum sudah membantu orang, itu timbal baliknya apa? Orang itu juga akan memberikan sesuatu atau membantu antum kembali. Itu kan hukum yang ada pada makhluk. Namanya istihqaq muqabalah. Saling memberikan. Itu antara makhluk dan makhluk. Kalau antara kita dan Allah tidak demikian. Kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menuntut Allah untuk apa? Membalasnya, harus membalasnya, mengharuskan. Itu tidak, tidak seperti itu. Kama yastahiq al-makhluk al-makhluk. Sebagaimana keberhakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, saling balas-membalas. Ini tidak demikian. InsyaAllah keterangan lebih lanjut. Tsumma qala rahimahullah, faminan nas may yaqul. Sebagian manusia ada yang mengatakan, la makna lil istihqaq illa annahu akhbara dalika wa wa'duhu sidqun. Tidaklah makna untuk istihqaq. Maknanya itu bukan untuk keberhakan, kata mereka sebagian manusia, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan yang demikian itu dan janjinya adalah benar. Walakin, akan tetapi, aktsarun nas yuthbituna istihqaqan zaidan ala hadha. Akan tetapi sebagian atau kebanyakan dari manusia menetapkan keberhakan itu ada keberhakan tambahan pada masalah ini. Kama dalla alaihi alkitab wa sunnah. Sebagaimana telah ditunjukkan perkara ini, ada keberhakan yang di situ ada tambahannya. Tidak sekedar hanya berhak saja hamba itu mendapatkan janji dari Allah, tetapi di dalamnya ada tambahan lagi, kata mereka. Dan mereka berdalil dengan alkitab dan sunnah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, dari dalil ini mereka mengatakan di sana tidak sekedar Allah menjanjikan sesuatu saja, tapi ada tambahannya. Walalam, ini perkataan sebagian manusia, beliau lukiskan. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan yang dibawanya. Walakin, akan tetapi, Ahlus Sunnah yaqulun. Ahlus Sunnah mengatakan perkara ini demikian. Huwallazi kataba 'ala nafsihi rahmah. Allah lah yang menetapkan atas dirinya rahmah. Wa aujaba 'ala nafsihi al-haq. Dan Allah mewajibkan atas dirinya al-haq. Antum lihat ucapan ini. Lam yujibuhu 'alaihi makhluk. Dan makhluk tidak mewajibkan atas Allah sesuatu pun. Paham ini? Jadi Allah tidak diwajibkan oleh makhluk, atau makhluk tidak mewajibkan Allah. Allah yang mewajibkan atas dirinya al-haq, Kemudian Allah yang telah menulis, menetapkan di dirinya rahmah. Paham ini? Ini hak Allah. Jadi makhluk tidak mewajibkan Allah. Ya. Wal mu'tazilah yadda'una annahu wajibun alaihi. Sedangkan kelompok al-mu'tazilah, kelompok yang ada dalam Islam, firqah yang menyimpang, mereka mengatakan, al-mu'tazilah mengatakan, mereka mengakui, menyatakan bahwasanya Allah itu wajib atas makhluknya, wajib memberikan sesuatu atas makhluknya dari perbuatan makhluk yang Allah perintahkan padanya. Jadi saling timbal balik ini. Kalau Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka Allah wajib memberikan kepada kita pahala. Wajib, dia mewajibkan Allah. Ini tidak boleh. Konsekuensinya nanti banyak. Ketika kita mewajibkan Allah, konsekuensinya banyak. Nah, kemudian bil qiyasi alal makhluk. Mu'tazilah ini dasarnya mereka mewajibkan Allah atas apa yang Allah berikan kepada hambanya. Itu mereka mengkiaskan kepada makhluk, yaitu yang terjadi pada makhluk. Makhluk itu kalau berbuat sesuatu kepada makhluk yang lain, maka wajib memberikan sesuatu kepada makhluk yang telah memberikan sesuatu kepadanya. Timbal balik. Wa annal ibadah humul ladina ata'uhu biduni ayyaj'alahum muti'inalah. Dan sesungguhnya hamba-hamba Allah atau hamba-hamba itu merekalah orang-orang yang taat kepadanya dengan tanpa Allah menjadikan mereka menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Kita telah lewat dalam surat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang sebenarnya itu, kalau perkataan daripada Mu'tazilah, mereka katakan hamba-hamba itulah yang taat kepada Allah. Bukan Allah yang menjadikan mereka taat kepada Allah. Paham ini? Padahal segala sesuatu itu semuanya datang dari Allah, at-taufik min Allah. Maka dari sini mereka katakan Allah wajib memberikan sesuatu kepada hambanya ketika hamba-hambanya itu taat kepadanya. Wajib. Ini kata Mu'tazilah. Wa annahum yastahiquna al-jazaa' biduni ay yakuna huwal mujib. Ya. Karena sungguhnya mereka berhak atas balasan pahala dengan tanpa Allah itu mewajibkan kepada mereka. Ghalatu fi dalik, mereka bersalah dalam permasalahan ini. Wa hadal bab ghalatat fihi al-jabriyah al-qadariyah adba'u jahm wal-qadariyah an-nafiyah. Dalam bab ini banyak yang tersalah padanya. Di antaranya adalah kelompok Jabriyah al-Qadariyah, pengikut Jahm Ibn Safwan, dan Qadariyah an-Nafiyah. Taib. Kita jelaskan Al-Jabriyah al-Qadariyah. Al-Jabriyah al-Qadariyah maksudnya Al-Jabriyah adalah kelompok yang mereka mengakui adanya apa? Adanya takdir, tetapi mereka tidak menjalani syariat Allah. Mereka mengakui adanya takdir, takdir buruk dan takdir yang jelek atau takdir yang baik, mereka mengakuinya. Kematian dan seterusnya, mereka tahu bahwa itu takdir Allah. Tetapi mereka tidak menjalani syariat karena beralasan dengan apa? Dengan takdir tadi. Contoh, mereka katakan seorang yang mencuri adalah takdir Allah. Sahih, kita sepakat dengan takdir Allah. Tapi mereka berhenti sampai situ saja. Maka mereka katakan seorang yang mencuri tidak berbuat sesuatu yang menyalahi daripada ketentuan Allah, yaitu takdir Allah itu sendiri. Mereka lupa bahwasanya Allah telah turunkan Al-Kitab, Al-Quran, telah menurunkan syariat ini untuk melarang kepada hamba-hambanya untuk apa? Mencuri. Tayyib, kita mengakui adanya takdir, tetapi kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang kita akan melakukan pun itu perkara yang kita tidak tahu. Paham ini? Seperti umumnya antum di jalan sana, di jalan raya itu. Antum kalau mengakui itu takdir, sudah antum berdiri saja di jalan situ, ada mobil lewat. Kalau antum mengatakan takdir kan, sudah antum diam saja di situ. Betul kan? Tapi antum apa? Sebagai manusia menghindarnya. Nah, ketika antum menghindar itulah, antum diberikan oleh Allah kehendak, kekuasaan untuk memilih. Ketika syariat Allah itu melarangnya, antum apa? Berusaha untuk menjauhi yang namanya mencuri. Paham ini? Jadi kalau beralasan dengan takdir, sudah antum suruh orang itu takdir, sudah kamu bilang takdir, kamu datang ke situ di depan jalan raya yang besar itu, kemudian mobil truk lewat, kamu gak usah pindah, itu takdir sudah. Padahal kamu sendiri apa? Menghindarinya. Penghindaran kamu itulah yang membuat apa? Kemudian syariat Allah melarang kita mencuri, mungkin kemudian berusaha untuk meninggalkan pencurian tadi. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya takdir dan menjalani apa? Syariat Allah. Paham ini? Ya. Orang berzina katanya enggak apa-apa karena menjalani takdir, udah holas. Padahal syariat ini melarangnya. Ya. Ini kelompok apa? Jabriyah. Kalau kelompok Qadariyah, Al-Qadariyah itu mentah-mentah menolak takdir, sudah. Menolak takdir. Mentah-mentah menolak takdir. Jadi takdir itu tidak ada. Ya. Jadi manusia itu berbuat dengan kehendaknya saja. Takdir tidak ada. Padahal yang namanya takdir itu kehendak Allah itu meliputi makhluknya. Dan ini pengikut daripada Jaham Ibn Safwan. Berarti apa mas? Kelompok apa namanya ini? Secara keseluruhan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Kemudian yang kedua, Al-Qadariyah An-Nafiyah. Ini kelompok golongan dari Mu'tazilah. Al-Qadariyah An-Nafiyah, kelompok Mu'tazilah. Nah. Taib. Berarti hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba-hamba terhadap Allah. Dalam hadis disebutkan tafsirnya. Insyaallah kita akan bacakan semua. Qauluhu, ucapannya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam hadis tersebut muat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fihi, pada hadis ini ada faedah husnul adab minal muta'allim. Adanya kebagusan adab, akhlak, adab, sopan santun dari seorang pelajar. Wa annahu yambagi liman su'ila amma la ya'lam ay yakula dalik bi khilafi aktsaril mutakallifin. Dan bahwasanya pula sepantasnya kepada orang yang ditanya, pada orang yang ditanya dari apa-apa yang dia tidak mengetahuinya, untuk dia mengatakan perkara ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, ketika Rasul masih hidup. Adapun Rasul sudah meninggal, maka jawaban kita apa? Bagi yang tidak tahu, Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling bagus. Dan jawaban ini jawaban tuntunan daripada syariat. Ya, jangan kemudian enggak tahu, ya, biar nanti orang tahu kamu itu bisa jawab, jawabnya kesana kemari, malah tambah ketahuan lagi, antum itu malah tambah enggak tahu gitu loh. Sudah aja kalau enggak tahu, wallahu alam. Sudah enggak tahu ngarang-ngarang. Orang yang mendengarkan tahu antum itu ngarang-ngarang. Berarti apa? Antum keluar daripada jawaban yang ada. Nah, namanya jahal murakab. Jahal yang bertingkat-tingkat. Bikhilaf aktsaril mutakallifin, itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang mutakallif, orang-orang yang mereka membani dirinya untuk menjawab sesuatu pertanyaan, sesuatu yang mereka tidak tahu jawabannya. Ya. Jadi kalau umpamanya dalam permasalahan agama antum ditanya masalah tertentu, tidak tahu ya sudah, wallahu alam bisawab. Ya toh? cukup sudah. Itu ilmu juga itu. Tapi kalau antum mencoba menjawab sesuatu yang antum tidak tahu, itu justru antum itu mengarang-arang. Qauluhu ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Kalimat bahwasanya dia mengibadi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak atau kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, ay yuwahiduhu bil ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Walaqad apa ini? Ahsanal al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah haitsu 'arrafa al-ibadata bita'rifin jami'in. Sungguh Al-Allamah Ibnu Qayyim telah membaguskan, yang mana beliau telah memberikan definisi tentang ibadah dengan definisi yang mencakup. Faqala, mungkin nuskhahnya agak berbeda. Ibadatu Rahman ghayatu hubbih ma'a dulli abidihi huma kutuban. Dan peribadahan kepada Allah Ar-Rahman itu merupakan atau puncaknya kecintaan kepadanya bersamaan dengan kerendahan seorang hamba. Kedua itu merupakan kutub. Keduanya itu merupakan kutub. Apa itu? Al-hub